Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatullahi wassalamu ala rasulillah. Habibina sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma ya Rabbana tahhir kulubana minan nifaq. Tahhir kulubana minan nifaq. Tahhir kulubana ya Rabbana minan nifaq. Wa hassin furujana minal fawahish. A'inna ala tarki ma'asyatik. A'inna ala dhikrik wa syukrik wa khusni ibadatik. Allahumma ya Rabbana ahsyurna yawmal qiyamati ma'a zumrati habibika Sayyidina Muhammad wa tahta liwa'ih. Warzuqna ya Rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Kami cintai yang kami muliakan para orang tua kami, saudara-saudari, para hadirin, hadirat, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di majlis hadis dengan kita Riyadhus Shalihin. Semoga ini bisa menjadi wasilah sebab kita semakin cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga ini kelak di akhirat apa yang kita lakukan bisa menjadi saksi untuk kita bisa bersanding, berdekatan, melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga. Baik, kita masih di bab babul wafa'i bil ahdi wa injazil wa'di, tentang bab tentang menepati janji. Kita sudah masuki hadis yang pertama. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul munafiqi thalathun. Tanda orang munafik ada tiga. Idza haddatha kadzab. Kalau dia memberitahu, berbicara, berdusta. Wa idza wa'ada akhlaf. Kalau berjanji, ingkar janji. Wa idza tumina khon. Ini sudah dibaca ya. Kalau dia diberi amanat, berkhianat. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Zada fi riwayatin li muslimin. Adapun di dalam riwayat Imam Muslim ada tambahannya, wa in soma wa salla wa za'ma annahu muslim. Biarpun dia berpuasa, melakukan sholat, dan mengira dirinya itu seorang muslim. Tanda-tanda munafik. Hadis berikutnya adalah an Abdullah bin Amr ibn al-As, dari Sayyidina Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada beliau berdua. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah bersabda, qal arbaun, empat hal, man kunna fihi kana munafiqan khalisan. Ada empat hal. Kalau empat hal itu ada pada seseorang, maka orang tersebut akan menjadi munafik murni, benar-benar munafik. Wa man kanat fihi khoslatun minhun, dan jika ada seseorang memiliki salah satu dari empat tersebut, kanat fihi khoslatun minan nifaq, maka dia telah memiliki atau mempunyai ciri-ciri kemunafikan. Hatta yada'aha, sampai ia tinggalkan. Kalau tetap ciri-ciri kita tidak ditinggalkan, berarti ciri-ciri itu akan nempel terus sampai kapanpun. Wa idha tumina khana. Empat ciri-ciri munafik tadi adalah jika diberi amanat berkhianat. Wa idha haddatha kadab. Kalau kadaba, kalau dia berbicara berbohong. Idha ahada ghadar. Kalau dia membuat sebuah perjanjian, dia menipu, mengingkari. Wa idza khasama fajar, dan jika dia bersengketa, maka dia licik, curang. Muttafaqun alaihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Baik, kita kembali kepada hadis yang sebelumnya. Tanda-tanda munafik ada tiga. Pertama berdusta, hadis yang pertama. Pertama berdusta, hadis yang kedua ditambah lagi. Pertama adalah jika berdusta, dia berbicara berdusta. Kemudian jika dia berjanji, dia ingkar janji. Kemudian jika dia dipercaya, berkhianat. Ini gambaran tentang lahir batin, perkataan dan perilaku. Berdusta adalah perkataan. Ciri munafik, tentang orang munafik dulu. Orang munafik adalah orang yang menampakkan keimanan, keislaman, tapi sesungguhnya batinnya adalah kafir dan tempatnya adalah di dasar neraka jahannam. Seram. Biarpun dia kelihatannya sholat bersama kaum muslimin, bahkan mungkin perang bersama kaum muslimin, tapi tempatnya adalah neraka. Dan dia tidak punya iman. Orang munafik yang sesungguhnya, yang disebutkan dalam Al-Quran tentang munafik, munafikin, munafikin itu. Dan urusan orang munafik, urusan Allah. Kita tidak bisa mengatakan si fulan munafik, si fulan baik. Nabi tahu kalau itu munafik karena mendapatkan wahyu. Diberitahu oleh Allah kalau si fulan adalah munafik, si fulan munafik. Akan tapi, kita diberitahu tentang tanda-tanda. Dan tanda-tanda ini pun sebetulnya bukan untuk kita mencari sifat si A, si B, si C. Tapi hendaknya tanda-tanda kita cari di dalam diri kita. Adakah ciri-ciri kemunafikan di dalam diriku? Jangan sampai kita mengaku sebagai seorang yang Islam berpuasa lalu sholat tanpa kita perhatikan, kita cermati diri kita, ternyata kita adalah orang munafik. Ini adalah untuk melihat diri kita. Maka koreksilah dirimu sendiri. Kita mengoreksi diri kita sendiri, adakah ciri-ciri dari tiga tersebut ada pada kita? Kalau ada pada kita, ketahuilah ada tanda-tanda kemunafikan. Jangan-jangan kita ini munafik. Nauzubillah. Lah kalau sudah benar-benar orang itu munafik, tidak ada iman sebetulnya di dalam hatinya. Ingat, jadi menunjuk orang lain sebagai seorang munafik bukan bagian kita. Tetapi melihat ciri-ciri. Ciri-ciri orang munafik. Ciri-ciri orang munafik yaitu berdusta, kalau berbicara, kalau berjanji ingkar janji, kemudian jika dia dipercaya, diberi amanat, dia khianat. Lah penjabaran tentang dusta ini luas sekali. Penjabaran tentang ingkar janji juga luas. Berjanji, berbicara tentang amanat juga luas. Dan nanti tingkat dusta ini macam-macam. Sehingga kalau ada orang berdusta saja, apa langsung kita katakan munafik? Oh tidak. Dia adalah seorang yang beriman kepada Allah, hatinya masih iman, cuman dia punya kebiasaan jelek yaitu berdusta. Nah ini kebiasaan kalau dibiarkan bisa berubah betul nanti, mengundang tanda-tanda kemunafikan yang lain, sehingga dia mungkin berkhianat. Sehingga kalau sudah dikumpulkan sifat-sifat tersebut, maka munafiklah dia. Tapi ingat, ini lagi-lagi adalah ilmu untuk kita, bukan untuk menilai orang lain. Sebab orang berdusta juga karena kebiasaan, karena pendidikan yang salah. Pendidikan yang suka berdusta di tempat tersebut. Berkhianat pun juga, karena di lingkungan orang yang biasa berkhianat, maka dia pun mudah berkhianat. Karena dia sudah tahu paling dia berkhianat. Ngapain kalau saya tidak berkhianat? Kebawa dalam sebuah kampung perkhianatan. Lingkungan berkhianat. Persahabatan yang sudah saling berkhianat, biasa saja. Mungkin kita tidak pernah biasa ingkar janji, karena kita sudah berkumpul di tempat yang biasa ingkar janji, alah paling... paling juga belum datang dia. Paling juga, biarin aja deh. Jadi mengentengin, sama. Ketidakdisiplinan itu juga termasuk bagian ketidaktepatan dalam janji. Biasanya kan ada jam ngaret ya. Ya sudah lah, paling belum datang tuh. Padahal janjinya jam 7. Biarin deh. Nah. Karena sudah biasa di kampung tersebut, orang biasa terlambat. Jamnya jam karet ya, ada jam karet. Misalnya. Nah, dusta itu sendiri ternyata sangat luas. Ada dusta di dalam agama, naudzubillah, wah ini serem lagi. Dusta di dalam perdagangan, secara umum dusta adalah tanda kemunafikan dan itu adalah mengantarkan ke neraka. Dan dusta adalah merugikan. Nanti ada bohong yang diperkenankan itu sendiri pun ada aturannya, bohong seperti apa. Ada orang dusta atas nama Rasulullah, diancam Nabi dalam hadis mutawatir, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaknya dia menyiapkan dirinya untuk di neraka. Maksudnya diancam neraka langsung. Pendusta-pendusta dalam hadis. Orang yang berdusta membuat satu hadis palsu, tujuannya apapun dia adalah berdusta dan diancam neraka. Karena bahaya sekali mengatasnamakan itu. Termasuk mengatasnamakan Rasulullah baik dalam bentuk perkataan beliau atau perilaku beliau yang tidak pernah beliau lakukan dan tidak pernah beliau ucapkan. Lalu ada orang mengatakan qala Rasulullah, Rasulullah bersabda. Maka termasuk dusta. Mimpi ngaku ketemu Rasulullah, ini dusta atas nama Rasulullah SAW. Ini ya pernah kami singgung sering, ini bisa jadi terjadi dusta satu pondok semuanya. Gara-gara biasa ada yang cerita sering ketemu mimpi Rasulullah. Ini selalu kami ingatkan hati waspada. Kalau satu pondok biasa ada yang mimpi ketemu Rasulullah, satu atau dua, nanti nular ketiga keempat. Kalau mimpi beneran kan alhamdulillah, tapi tidak. Ini dusta. Karena setiap malam mungkin ngelihat temannya ngomong aku tempat semalam mimpi ketemu Rasulullah. Kan enggak bisa dilacak ya. Enggak bisa direkam pakai CCTV mimpi. Siapa saja bebas berdusta. Dan memang kalau orang mimpi ketemu Rasulullah memang ada riwayat dari Nabi SAW, hadis sahih Imam Bukhari meriwayatkan tentang siapa mimpi ketemu Rasulullah, man ra'ani fil manam sawfa yarani yaqinan yaqdudan fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Yang pernah mimpi ketemu Rasulullah, maka ketahuilah dia mimpi beneran, sesungguhnya Rasulullah tidak bisa dijelmai oleh siapapun dan apapun. Enggak, setan enggak bisa menjelma menjadi Rasulullah di dalam mimpi. Cuman yang menjadi masalah bukan itu, yang menjadi masalah bohong atau tidak orang ini. Maka di sebuah komunitas kalau sudah ada 2-3 sering pamer mimpi Rasulullah itu nular yang mengira. Termasuk gurunya dikit-dikit mimpi ketemu Rasulullah misalnya. Gurunya sebentar-bentar mimpi ketemu Rasulullah. Setiap malam Jumat sama malam Senin misalnya, wah hebat benar. Oh. Akhirnya muridnya bingung nih, wah saya pengen cepat makom saya seperti guru saya ya. Akhirnya saya juga mimpi, cuman saya sebeda, kalau guru kan hebat seminggu dua kali. Saya cuman sebulan sekali, wah biarpun sebulan sekali kan lumayan dusta. Nah ini, termasuk yang lainnya, hantu, jin di pondok, makanya di sini gak ada jin di pondok sini. Ini ketularan orang mimpi ketemu jin di pondok. Anak-anak kecil ada di pondok, jin di kamar mandi sana. Akhirnya kamar mandi tidak dimasuki. Bukan sampai di situ, setiap malam akhirnya banyak anak ngompol, tidak berani ke kamar mandi. Kalau pengen diantarin kamar mandi, pada enggak mau nganterin, tinggal jerit saja, ada jin. Nah, akhirnya banyak jin-jin palsu. Ini urusan-urusan dalam dunia kebaikan ini ada semacam itu dusta. Belum lagi nanti dusta di dalam jual beli. Dusta dalam jual beli. Nah ini macam-macam. Akan tapi yang perlu dicermati dan diperhatikan, kalau sudah dusta menjadi kebiasaan. Kalau sudah dusta menjadi kebiasaan luar biasa. Ini na'udzubillah, tanda kemunafikan. Baiklah, Anda tidak usah mencari kepada orang lain, tapi cari dirimu sendiri. Berdusta. Berbohong. Kemudian ingkar janji. Nah, kalau dusta ini adalah tanda kemunafikan. Jadi munafik itu kan sebetulnya di dalam hati tadi. Hakikat munafik adalah orang yang menyembunyikan kekafiran di dalam kalbunya. Orang munafik bukanlah orang yang beriman. Tapi yang disebutkan di sini masih beriman. Cuman dia ada tanda-tanda kemunafikan. Kalau tidak segera dipangkas, betul kalau mengakar semakin kuat tanda kemunafikan itu nanti benar-benar menjadi munafik. Sehingga mungkin dia adalah orang yang berasyhadu alla ilaha illallah, salat bersama kaum muslimin, tiba-tiba muncul satu sifat buruk yaitu tidak cemburu kepada Islam. Nah, ini sudah munafik. Tidak cemburu kepada Islam, tidak ingin membela Islam, tidak ingin membela Rasulullah, tidak ingin membela Al-Qur'an, tidak ingin. Bahkan kalau Nabi dicaci dan di Allah pun sudah biasa saja. Agama Islam direndahkan, dihinakan sudah enggak anu lagi. Itu mukaddimahnya adalah yaitu biasa berkhianat, menukil ilmu. mengatasnamakan orang-orang besar untuk kepentingan pribadinya, untuk kepentingan pangkat, maksudnya kemasyhurannya dalam urusan dunia, menukil dari orang-orang sufi tasawuf, bahkan dari dunia tasawuf pun banyak. Sufi adalah hak, tapi banyak kaum sufi ini lihat berdusta juga nanti, yang tidak berpegang kepada syariat, yang kurang ilmu. Itu tadi mulai dari ngaku ketemu Rasulullah, ketemu Nabi 25, macam-macam hebat lagi ini. Saya ketemu 25 Nabi. Bagi kalau punya masalah langsung ketemu Nabi. Kalau ke kuburan ngobrol di kuburan, macam-macam. Bingung kita. Perilakunya tidak menunjukkan kalau dia seorang kekasih Allah. Ngaku-ngaku keramat dan sebagainya. Dusta memang betul-betul berbahaya. Apalagi atas nama agama. Atas nama agama mengerikan. Nah, kalau sudah orang dusta atas nama agama, dia tidak akan agama jadi apa, berdusta atas nama agama, artinya dia telah merendahkan agama dan dia tidak akan punya cemburu kepada agama. Biarpun katanya dia adalah seorang menekuni dalam dunia tasawuf sekalipun, atau mungkin dia adalah mengatakan dirinya dianggap sebagai seorang ulama sekalipun, tapi kalau sudah biasa dengan yang demikian, maka muncul satu sifat yang sangat buruk, tidak lagi cemburu kepada Islam. Dan orang yang tidak membela Islam di saat Islam dihinakan itu bukan sekedar mukaddimahnya berdusta. Idza tumina khana, dia ada amanat lagi. Islam harus dia membela. Mestinya harus marah dong. Tapi dia tidak marah berarti terkhianat kepada agamanya sendiri. Dan orang masuk Islam itu berjanji. Sebetulnya kalau aku masuk Islam lah itu sebetulnya. Kalau aku masuk Islam, aku berjanji untuk patuh dengan apapun yang diperintahkan di dalam Islam. Dan ini perjanjian kita dengan Allah di alam dzar. Dulu sebelum kita dihadirkan ke dunia ini, sudah ada perjanjian antara kita dengan Allah bahwasanya kita akan mengakui Allah sebagai Tuhan dan patuh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya patuh dari semua makhluk kecuali manusia yang suka membangkang. Matahari tidak pernah bingung suruh muter setiap hari begitu. Ya Allah, sudah bosan nih, ngapain gini terus? Rembulan dan semuanya semesta patuh kepada Allah kecuali manusia ini. Diberi akal tambah sering membangkang. Makanya yang selamat dari bangsa manusia adalah yang Islam, yang iman, yang punya Islam, punya iman, kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Patuh dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah ini, kepatuhan kepada Allah. Nah, kemunafikan itu adalah menyembunyikan kekafiran. Adanya kekafiran di dalam hatinya. Cuma disembunyikan. Tapi biarpun disembunyikan, ya muncul suatu ketika nanti. Muncul. Seperti yang terjadi pada zaman sahabat Nabi SAW, mereka menyembunyikan kekafiran di dalam hati mereka. Dengan cara mereka duduk dengan Rasulullah, makan dengan Nabi, kemudian dia sholat dengan Nabi di siang harinya, kalau malam hari tidak kelihatan. Karena kalau malam hari itu tidak ada lampu listrik zaman Nabi, kalau orang malam hari tidak ketahuan, karena orang banyak, datang atau tidak datang, tidak ada yang tahu. Sehingga dia akan datang di siang hari karena sholat di siang hari kelihatan Nabi SAW. Sehingga kalau malam hari mereka telah berkumpul dengan orang-orang kafir di sana. Nah, ini tanda kemunafikan lagi. Bahkan hakikat munafik akan tampak menjadi sebuah kejahatan terhadap Islam itu sendiri. Sehingga mungkin dia yang menodai Islam. Seolah-olah dia mengangkat Islam. Makanya muncul munafik-munafik dari masa ke masa. Mereka adalah orang yang tampak secara lahir adalah Islam, tapi ternyata sepak terjang pemikirannya adalah merusak Islam. Zaman sekarang juga ada seperti itu. Karena setiap masa itu kurang lebih ada kemiripan. Ada Rasulullah pada zaman itu, ada Abu Bakar setelahnya, ada Sayyidina Umar. Pada setiap masa ada pemimpin-pemimpin yang tulus, tapi di situ juga ada Abu Jahal. Terus ada keturunan-keturunan pemikiran Abu Jahal sampai akhir zaman. Begitulah dunia, ada gelap dan putih, ada hitam dan putih. Terus pertarungan antara hak dan batil. Sampai kapan? Sampai ahli hak masuk surga dan ahli batil masuk neraka. Dan selesai setelah itu. Selalu ada. Jangan ada berhayal bagaimana kalau sana. Kenapa Allah kok tidak menjadikan negeri ini? Orang ini muslim semuanya, baik-baik semuanya. Kita menginginkan baik semuanya. Tidak. Ya selalu seperti ini. Di masyarakat kita ada orang baik, ada orang jahat. Akan tapi yang harus dipahami oleh orang yang sadar kepada Allah bahwasanya tidak ada kejahatan yang Allah munculkan di sebuah masyarakat. Tidak ada kebatilan yang Allah tampakkan kecuali karena Allah ingin mengangkat pejuang-pejuang ke kebenaran. Karena Allah ingin mengangkat siapa pejuang kebenaran yang ada di sini. Allah ingin mengangkat. Kalau enggak ada ujian, biasa-biasa saja. Baru dimunculkan oleh Allah semua orang yang melakukan satu tindak kejahatan. Misalnya ada mencaci Nabi SAW. Bergerak orang, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, bangkit. Ini Rasulullah harus aku bela. Nah, muncul. Orang-orang yang naik pangkat. Beberapa waktu yang lalu misalnya ada orang merendahkan, ada orang mencaci Islam. Atau Al-Quran misalnya. Allah karena ingin mengangkat siapa pembela-pembelanya. Selalu ada. Pendusta-pendusta selalu ada. Yang mencoba merusak agama ini selalu ada. Dari masa ke masa. Dan tidak ada hentinya itu nanti. Bahkan nanti ada yang gede lagi, yaitu Dajjal. Dan seterusnya. Baik. Nah, tanda-tandanya ada sebelum menjadi Dajjal-Dajjal kecil itu. Termasuk dari kalangan ulama su, ulama yang pembohong, dari kalangan ulama sampai dari pejabat yang culas. Kemudian ini ada tanda-tanda dari kebiasaan sehari-harinya, ya ini disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hindari dari kecil anak kita, jangan biasakan dia berdusta. Kalau sudah biasa berdusta, kemudian ingkar janji, kemudian setelah itu kalau diamanat tinggal sudah memegang amanat, ya ini akan berkembang terus. Nah, menjadilah munafik-munafik itu nanti. Maka jangan biasakan anak kita dengan dusta di rumah kita. Jangan biasakan dusta, dan selalu kita ingatkan bahwasanya berdusta adalah dosa besar, mengantarkan ke neraka. Dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Khianat, amanat, kalau diamanati harus diajari anak kita, perlu kita tes. Anakku, kau punya amanat saat ini, kau antarkan uang ini ke sana, dites nyampe atau tidak. Setelah benar menyampaikan, disanjung, dibesarkan. Dibesarkan hatinya, kau anak baik. Harus begini amanat. Jadi kejujurannya perlu dilatih. Ada pertanyaan suatu ketika, gimana Bu ya, di rumah saya itu juga tidak kurang ada anak. Di rumah saya itu tidak kurang, anak saya juga saya kasih uang saku dan sebagainya. Cuman anak saya itu punya kebiasaan bohong ya. Kalau saya bertanya selalu berbohong. Dan suka ngambil, gimana ini? Ada orang kaya dia, cukup dalam rumahnya. Ibunya selalu gemeteran kalau buka lemari dan tas anaknya, selalu ada barang baru. Punya kebiasaan. Kebiasaan mencuri, kebiasaan mengambil, na'udzubillah. Itu jelek, itu rendah, itu hina. Makanya di dalam Islam kan ada hukuman itu biar dia takut. Tapi hukuman tidak cukup, tapi terus ditanamkan. Maka hatinya itu yang perlu digugah. Bukan dengan CCTV. Makanya keamanan yang sesungguhnya itu adalah memang benar perangkat lahir ini ada. Misalnya keamanan ada yang jaga dan sebagainya. Akan tapi sesungguhnya keamanan yang hebat itu adalah keamanan yang sesungguhnya jika kita pasang radar di dalam hatinya seorang setiap hamba. Di sebuah negara yang aman sekali, tidak ada pencurian dan sebagainya. Karena apa? Negara ini adalah sangat maju dengan teknologinya. Sehingga tidak ada pojok tempat kecuali ada kontrol. CCTV, segala macam dan sebagainya. Sehingga yang namanya polisi hanya di kantor saja. Dan didata semuanya orang. Kalau ada pelanggaran langsung ketangkep. Tapi apa? Berjalannya undang-undang berdasarkan kontrol manusia. Suatu ketika ada listrik mati 5 jam saja. Tak tanya apa kejahatannya, Masya Allah, hampir di setiap tempat terjadi kejahatan. Karena apa? Bukan dengan hati. Tapi kalau dari hati enggak ada, biarpun gelap lampu, enggak ada lampu, tetap saja terjaga. Maka di sini yang perlu kita bangun di anak-anak kita. Maka bagaimana? Anak kita harus kita biasakan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar tidak biasa berdusta. Dari yang kecil itu kita cermati. Maka ibu-ibu jangan cukup mengajari anaknya pandai menghafal Al-Qur'an misalnya. Atau anak kita bisa membaca ini, itu, dan sebagainya. Ternyata kejujuran ini perlu dilatih. Dan menular itu. Kalau duduk dengan anak biasa bohong, biasa. Ketularan kebohongan. Berkhianat pun demikian. Dan juga ingkar janji. Nah, tanda kemunafikan itu. Kan munafik itu nanti ada munafik dalam pekerjaan, munafik dalam perkataan, munafik di dalam batin. Lengkap dalam hadis Nabi ini. Kalau mengida haddatha kadab, kalau berbicara itu berdusta, adalah tanda kemunafikan yang kelihatan di dalam lidahnya, di dalam lidah. Kemudian wa idza wa'ada akhlaf. Lah kalau berjanji dia ingkar janji, maka itu kemunafikan, tanda kemunafikan yang tampak dari dalam hati. Berjanji kan dengan hati. Aku berjanji itu kan hatinya. Hatinya ingin memenuhi, maksudnya kayak begitu. Maksudnya dia bohong di sini. Lah kalau idza tumina khan, ini pekerjaan. Jadi ada perkataan, pekerjaan hati. Perkataan adalah dusta dalam berbicara, hati itu niatnya bermemenuhi tapi ternyata tidak ingin memenuhi janjinya. Kemudian idza tumina khana, yang ketiga adalah diberi amanat, sudah terbukti dalam bentuk amanat. Lah kok ternyata dia khianat. Makanya kalau sudah terkumpul tiga hal ini ya munafik sudah. Ngomongnya berdusta, dikasih amanat enggak bisa, ternyata di saat berbicara adalah suka ingkar. Maka munafik sempurna. Tapi ingat lagi-lagi, ini bukan untuk menilai orang lain, tapi ilmu ini diajarkan oleh Rasulullah untuk mengoreksi diri kita sendiri. Sebab apa? Penyakit yang paling mengerikan adalah kekufuran, syirik. Dan syirik yang terang-terangan jelas, tempatnya terang-terangan. Akan tapi yang menjadikan orang tidak sadar itu adalah syirik yang terbunyi, kekafiran yang tersembunyi, yaitu munafik. Jadi orang munafik itu sama dengan orang kafir. Fidarkil asfali minan nari, di dasar neraka jahannam. Nah, maka dari itu Rasulullah ngajari, jangan sampai ada di antara kalian ini enggak sadar ternyata bersama orang kafir nanti di neraka. Kelihatan aja orang Islam, namanya Islam KTP, jangan. Sekarang koreksi dirimu sendiri. Korek-korek dirimu itu. Sifat-sifat ini harus kau hindari agar kamu terhindar menjadi orang munafik. Munafik di neraka jahannam. Nah, kalau tidak kita cermati, naudzubillah, bisa saja kita dikagetkan di saat ajal tiba, ternyata tidak punya iman yang sesungguhnya, munafik. Nah, ini tanda tanya di situ, omonganmu kayak apa di saat diamanat seperti apa, hendaknya kita jaga. Kemudian dalam hadis yang kedua ada tambahannya, di antara yang pertama adalah idza tumina khan, jika diberi amanat dia berkhianat. Wa idza haddatha kadzab, kalau berbicara dia berdusta. Wa idza ahada, jika membuat perjanjian dia ingkar. Dia selalu ghadar, berbohong, mengingkari. Wa idza khasama fajar, kalau dia mengalami sebuah perselisihan, persengketaan, pasti dia yang culas dan curang. Persengketaan antara kakak dan adik, sahabat dengan sahabat. Contohnya ada orang mengatakan bahwasanya mengajukan ke mahkamah menuntut sesuatu yang bukan haknya, mendatangkan saksi-saksi palsu sampai dia berhasil untuk mengambil haknya orang lain. Naudzubillah. Dia adalah fajir, curang di dalam bersengketa. Persengketaan ada dalam masyarakat, tapi ada bersengketa yang selamat. Bersengketa yang selamat, yaitu pihak yang jujur dengan kebenaran. Urusan tanah sudah tahu itu adalah milik adiknya, sudah tahu pembagiannya dari dulu milik adiknya dan sebagainya. Cuman karena, atau bapaknya memberikan ini adalah untuk masjid sana, tanah. Ini yang terjadi adalah urusan kebaikan ini. Misalnya orang tuanya sudah ngomong, anak-anakku semuanya, ini saya punya rumah kan banyak nak ya, kamu sudah tak tempati, tak kasih rumah, terus. Ada satu rumah yang lebih, ini aku berikan ini untuk masjid, biar terserah mau dijual atau mau apa saja, yang penting ini untuk kepentingan masjid atau kepentingan pondok. Anaknya menyaksikan semuanya, dan anaknya tahu. Tak tanya apa? Setelah bapaknya meninggal dunia, nah ini anaknya mengingkari itu semua. Karena apa? Belum ada hitam di atas putih katanya. Biarpun belum ada hitam di atas putih, tapi sudah pernah diucapkan, maka ketahuilah itu adalah milik Allah, sudah diwakafkan misalnya. Lah, ada pun hitam di atas putih ini memang pengukuh. Yang benar adalah hakikatnya seperti apa. Nabi pernah suatu ketika, Nabi menyebutkan, ada dua orang datang kepada Nabi berselisih. Dan Nabi hanya akan memutuskan sesuai dengan hujjah zahirnya. Lalu Nabi mengatakan, hakikatnya yang tahu adalah Allah. Kalau seandainya aku memberikan kepadamu yang bukan hakmu, maka berarti aku telah memotongkan api neraka untukmu. Maksudnya apa? Kamu koreksi dirimu sendiri. Saya hanya memberikan keputusan sesuai dengan hujjah zahirnya. Kalau hujjah zahirnya benar, saya katakan biarpun kamu berbohong. Misalnya urusan surat zaman sekarang ini. Kan di mahkamah yang dimenangkan selalu yang ada suratnya. Padahal mungkin seorang bapak, saudara sudah bersepakat. Ini adalah milikmu, selesai ya. Baru ngomong begitu, belum sempat dibagi secara benar. Sesuai dengan diresmikan di akte dan seterusnya. Tak tanya orangnya keburu meninggal dunia. Maka sunnah yang diikrarkan dan didengar semuanya itu yang perlu dipatuhi. Makanya orang yang bersengketa di sini, menuntut, enggak akan saya jual saja. Pokoknya enggak akan saya jual. Karena apa? Karena tidak ada bukti suratnya. Tapi biarpun tidak ada bukti surat, kan engkau mendengar. Maka ini yang menuntut ini, maka itu adalah bersengketa yang culas atau licik, curang. Ada lagi kebalikannya adalah orang yang, kalau ini ada orang yang tahu bahwasanya itu adalah bukan miliknya, akan tapi hanya karena ada celah saja dalam urusan suratnya, maka masih dia menuntut padahal dia tahu, maka dia adalah termasuk bagian daripada golongan orang munafik ini, dan dia telah melakukan keharaman, kedzaliman. Ada lagi bentuknya beda, misalnya utang piutang begini saja. Saya punya utang kepada seseorang. Dan utang benar. Kemudian orangnya nagih kepada saya. Na'udzubillah. Ini hanya sekedar contoh. Cuman karena saya waktu pinjam duit enggak pakai surat, ya saya tidak ngomong, enggak, saya enggak pernah punya utang kok. Wah, ini kan kurang ajar benar ini. Maka ini termasuk ini, idza khasam fajar. Ini hina betul manusia semacam ini. Tempatnya di neraka, haram yang demikian itu, mengingkari sesuatu yang pernah ia lakukan, ingkar. Padahal benar dia pinjam duit hanya gara-gara tidak dihitam di atas putih, ditulis hitam di atas kertas, maka dia beringkar. Atau sebaliknya, tiba-tiba ada orang meninggal dunia. Ada ustadz yang ngomong, barang siapa yang uangnya dipinjam oleh mayat ini, ibu yang meninggal ini, tolong nanti langsung ngadu ke ahli warisnya, insyaallah akan segera diselesaikan. Tatanya datanglah seseorang. Iya, Pak, uang saya dipinjam oleh ibu ini yang telah meninggal ini. Berapa banyak? 1 juta. Harus ada bukti. Kalau tidak ada bukti, tidak boleh langsung dikasih. Baik. Rupanya dia enggak punya bukti, tapi punya saksi katanya. Cuman saksinya saksi palsu. Coba, betul kah? Ya betul. 3 orang tanya, betul enggak? Betul, betul, betul. Saksi yang sudah dibuat, saksi palsu. Syahadahnya syahadah zur. Yang menjadi saksi di neraka, yang dia ingin mengambil harta dengan cara semacam ini juga masuk neraka. Ini ada yang semacam ini. Maka memang, kalau ada orang meninggal dunia, hendaknya didahulukan utang-utangnya. Tapi utang yang jelas ya. Utang yang meninggal dunia didahulukan sebelum dibagi waris. Maka termasuk orang yang membagi waris buru-buru sebelum utangnya dibayar, ini termasuk ini. Membagi waris terlalu buru-buru bagi waris. Intinya, membagi waris hendaknya dipercepat. Kalau belum mayat, belum dikubur, sudah dibagi waris itu. Karena apa? Setannya waris itu gede. Bukan karena gede warisannya, biarpun warisan kecil. Itu hanya jam jalan, panci, bolong, kemudian kursi. Itu bisa jadi berantem itu antara saudara. Memang setannya yang gede. Maka hendaknya waris itu segera dibagi. Sehingga kalau bapak meninggal dunia, ada seorang bapak meninggal dunia, maka kalau membagi waris, jangan nunggu ibunya meninggal. Ini kan anak kurang ajar, doain ibunya mati. Alasannya apa? Jangan dibagi dong, kan masih ada ibu. Loh terus gimana? Memangnya kalau ada ibu gak dibagi? Nunggu ibu mati? Iyalah, kurang ajar kamu. Bisa saja yang mati duluan kamu. Jadi kalau ada bapak meninggal dunia, diwaris. Maka ibunya, istrinya mendapatkan bagian. Dan begitu, kalau istri meninggal dunia, maka suami mendapatkan. Dan anak mendapatkan. Dan waris tidak hanya segera dibagi. Sama ini, khosom fajar. Ada orang pengen menjalankan, tapi niatnya enggak benar. Ayo cepat dibagi waris. Loh kenapa? Sebelum ditagih utang. Wah ini ada model begini lagi. Jadi kalau ditagih utang lari, padahal tahu dia. Kecuali utang yang kita tidak tahu. Misalnya utang yang tidak ada bukti, tidak ada hitam di atas putih, tiba-tiba ada orang ngaku-ngaku, boleh Anda abaikan itu semuanya. Enggak usah didengar. Tapi ada buktinya, ada catatan utang, bahkan ada pesan wasiat dari bapak ibunya ini, kalau saya meninggal utang saya tolong bayari ini. Lah kok ternyata sang anak tidak bayar, masuk bagian ini, hati-hati. Dan besar hukumannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Warisan dibagi, tapi dahulukan utangnya dahulu. Bahkan kalaupun sampai habis, enggak ada masalah, yang penting bapakku bebas. Makanya kalau ada orang buru-buru membagi waris sebelum utangnya ini dibayari, maka ketahuilah dia di samping dosa kepada orang tersebut, dosa kepada orang tuanya, durhaka kepada orang tua. Maka ini termasuk idza khasam fajar. Dan itu ada hubungannya dengan sebelumnya, kejujuran. Kejujuran. Orang tuanya sudah pesan, tolong nak bayari utang saya, nak di sana ya, ya. Saya punya toko di sana, kalau saya mati toko itu dijual saja nak ya. Biar utang saya kebayar, saya enggak tahu, enggak, saya enggak mau menghadap kepada Allah dengan ini. Akhirnya dengan utang-utang. Setelah meninggal dunia rupanya apa? Karena waktu pinjam duit kan alasannya enggak ada suratnya. Padahal bapaknya sudah ngomong. Dan dia tahu ternyata masih saja dijual. Itu khosom fajar. Sebab apa? Dia tahu hakikatnya, ternyata dia melanggar gara-gara apa? Urusan hukum zahir. Hukum zahir. Jadi kita harus berbicara tentang hakikat. Nah, ini perlu kejujuran dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa idza khasama fajar, sehingga kalau bersengketa tidak akan menjadi orang yang licik. Ini banyak contoh. Khususnya dalam dunia waris ini. Waris ini sangat mengerikan. Waris itu adalah kejahatan yang luar biasa adalah dalam urusan waris. Biasanya rebutan waris. Bukan saja antara ahli waris dengan orang yang punya utang, orang yang diminjami duitnya, bukan, dengan saudara sendiri. Dengan saudara sendiri berebut waris, naudzubillah. Nah ini, khosom fajar. Sengketa yang jelek. Curang, merebut waris saudaranya. Biasanya juga yang merebut waris bukan orang yang paling bodoh loh ya. Biasanya yang paling pintar tuh. Yang paling ngerti fikih. Yang paling banyak hafalan Qur'annya. Yang paling banyak santrinya. Ini memang godaannya, karena setan pengen menjerumuskan orang-orang itu masuk neraka. Alasannya yang punya pondok kan buat pondok. Enggak ada buat pondok kalau ngambil duit adikmu, enggak ada. Pondok enggak dibangun dari duit haram. Ada orang alasannya untuk kebaikan. Bahkan alasannya apa? Pokoknya harus saya ambil dengan cara yang salah, merebut waris adiknya. Saya akan bangun pondok, bantu pondok Al-Bahjah. Waduh, bantu pondok dari duit merebut waris. Enggak ada itu semuanya. Islam tidak mengajarkan yang demikian itu. Haram, dosa kepada saudara. Maka yang berebut waris itu melakukan 3 dosa gede sekaligus. Satu saja cukup untuk masuk neraka, apalagi 3. Yang pertama adalah mengambil haknya saudaranya. Yang kedua memutus tali persaudaraan, menjadi renggang hubungannya. Yang ketiga adalah nyakiti orang tua karena apa? Telah menyakiti adiknya, berarti nyakiti orang tuanya. Na'udzubillah. Ini bentuk wa idza khasama fajar. Dan masih banyak contoh-contoh persengketaan. Dan dia curang di dalam bersengketa tadi. Curang dalam bersengketa. Kalau kita bersengketa benar, menuntut hak kita, oke. Okay, saya punya harta diambil sama seseorang, saya ajukan ke mahkamah. Karena hak saya diambil oleh dia. Bukan fajar, tapi jujur, benar, memang itu hak saya, kemudian diambil oleh seseorang, kemudian saya mendatangkan polisi dan sebagainya, oke. Hak mengambil kebenaran, mengambil sesuatu yang memang miliknya, diperkenankan. Tapi kalau Anda tahu itu bukan hak Anda, berarti Anda telah memenggal api neraka. Mengambil sesuatu yang memang miliknya, diperkenankan. Ini. Tapi kalau Anda tahu ini itu kan bukan terjadi hak Anda, orang yang jauh dari Allah yang demikian itu. Biarpun katanya ahli, wa in sholla wa in soma. Kata biarpun dia ahli sholat, ternyata dia melakukan yang demikian, tanda-tanda munafik di dalam hatinya. Bisa jadi dia munafik. Lebih parah lagi nanti lihat menjual agama. Untuk kepentingan dirinya enggak penting, agama saya jual. Dan setiap masa juga ada orang menjual agama, lihat. Demi kepentingan. Bahkan kepentingan, kadang-kadang kepentingan, seolah kepentingan agama. Gara-gara pondoknya dibantu saja, dia sudah menjadi mendukung sesuatu yang enggak benar. Anggap saja, ada calon kuwu yang enggak benar, calon kuwu. Saya enggak usah jauh-jauh, enggak usah calon wali kota, calon kuwu, calon RT. Calon RT-nya itu enggak benar, bukan ahli sujud dan sebagainya. Gara-gara sumbang beras satu karung saja sudah. Untuk anak yatim piatu, sudah milih dia. Ini problem kekhianatan di dalam hati dan itu musibah. Dan itu juga karena kemunafikan. Yang tersembunyi akan tampak dalam perilaku, ternyata apa dia? Perilakunya menghancurkan Islam. Na'udzubillah. Sudah ada pemimpin, calon pemimpin misalnya yang bertentangan dengan akidah kita. Tidak pernah kenal Rasulullah misalnya. Di dalam Islam dia jangan kau pilih, haram memilih. Loh, tapi dia bantu. Ya kalau dia bantu tinggal doain saja semoga dapat hidayah, kan selesai. Oh, dia baik sekali dengan saya. Sudahlah gini saja. Kalau memang dia baik kepada Anda, bangunkan rumah Anda, ngasih makan kepada Anda. Anda niat saja suatu ketika orang yang telah berbuat baik kepada saya kalau jatuh melarat biar saya bantu. Gitu saja niatnya. Enggak harus dipilih dia, mohon maaf ini. Kebaikan seseorang harus dihargai dong ya. Kita menghargai kebaikannya, tapi untuk memilih sebagai seorang pemimpin kan diharamkan dalam agama kita. Harus serius. Kalau enggak kita masuk bab khianat. Kami pun juga tidak mengatakan yang mendukung misalnya calon-calon yang kafir misalnya, lalu dikatakan munafik, itu bukan urusan saya. Tapi kami mengingatkan kepada siapapun, itu tanda-tanda kemunafikan, jangan-jangan Anda menjadi munafik yang sesungguhnya, kalau Anda memilih. Apakah Anda tidak takut kelihatannya pakai kerudung, hadir ke masjid, mungkin punya pondok, ketua apa misalnya, ketua perkumpulan ahli surga misalnya, judulnya ketua perkumpulan ahli surga, serem banget sih. Akan tetapi ternyata ada perilaku yang seperti itu, munafik. Di dunia namanya perkumpulan ahli surga, ternyata perkumpulan ahli neraka pada hakikatnya. Ini ketulusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketulusan kepada Allah ini penting. Kalau enggak masuk bab ini tadi, nak. Kemunafikan. Seram ya. Mengerikan. Makanya hati-hati. Gampang agama kita dibeli. Gara-gara diberi apa saja sudah berubah kita. Kalau sudah dilarang oleh agama, ya sudah. Ada pun masalah kebaikan orang yang telah, misalnya anggap saja itu tokoh telah membangun masjid kita. Ya kita terima kasih dia membantu masjid kita. Dan Nabi tidak melarang kok bantuan dari siapapun kok. Untuk bangun pondok misalnya tidak dilarang. Akan tapi untuk menjadikan dia yang mengurusi urusan kita, enggak bisa dong. Ini babnya lain dan ini harus ada kejujuran. Dan semoga Allah memberikan kepada umat, saya tidak bicara juga, pemimpin kita doakan. Semoga Allah mengirim kepada kita pemimpin yang benar. Yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah menjaga hati kita dari memilih pemimpin hanya karena menuruti hawa nafsu. Dan semoga Allah menjauhkan kita dari memilih calon-calon pemimpin karena terbeli. Na'udzubillah, hati kita na'udzubillah. Nah, ini sering kalau terbeli repot betul. Ini kita ini terancam sekali untuk menjadi pengkhianat di akhir-akhir ini, khususnya di era reformasi ini. Masya Allah, sangat mungkin terbeli hati kita untuk menjadi orang munafik. Karena kita akan digoda dalam setiap 5 tahun ini bermacam-macam, mulai dari pemilihan kepala desa, kemudian pemilihan wali kota atau bupati, kemudian pemilihan gubernur, kemudian pemilihan presiden. Ini hati kita diobok-obok ini, dicuntiki dengan virus-virus munafik ini. Nah, ini virus-virus munafik di sini. Maka Anda punya pendirian. Makanya memang kebaikan seseorang harus kita balas. Hendaknya al-jasa'ul ihsan ilal ihsan, kebaikan harus kita balas dengan kebaikan. Misalnya tetangga kita baik dengan kita, suka ngasih makan kepada kita, memberikan pertolongan, jaga rumah kita, Anda wajib membalas dong. Membalasnya adalah dengan niat yang luar biasa, menjaga dia. Kalau ada orang mengganggu dia, kita jaga. Kalau dia lapar juga kita kasih makan. Tapi bukan serta-merta langsung kita besanan, enggak gitu dong. Enggak bisa, harus ada aturannya. Enggak boleh melanggar. Apakah gara-gara dia baik lalu misalnya anak perempuan kita boleh diajak tidur oleh dia? Enggak bisa dong. Oh, tapi menurut dia kan enggak haram itu misalnya. Dia kan enggak punya agama. Enggak haram. Menurut dia enggak haram, tapi menurut dia kan haram. Kita haram. Apakah gara-gara gitu lalu dia nuntut, kamu enggak tolerir dong. Kan setiap hari kamu saya kasih uang. Kamu tetangga yang enggak tahu, enggak toleransi. Tolong dong pinjemin istrimu kepada saya. Loh, kan enggak karu-karuan namanya. Enggak bisa. Ada aturan, selagi haram ya haram. Sama. Bukan berarti kalau dia membantu kita lalu besok kita pilih jadi Pak RT, enggak bisa. Kebaikan harus kita balas dengan kebaikan. Dan itu adalah amanat juga. Tidak boleh kebaikan seseorang lalu kita balas dengan kejahatan, enggak boleh. Akan tetapi kita harus punya prinsip. Ini loh yang harus kita hadirkan. Umat ini, kita sering ditipu ini. Ini model zaman sekarang ini kan, pemilihan yang terjadi berapa kali kita harus pesta, apa namanya, pesta demokrasi katanya. Pokoknya betul-betul pesta, betul, keluarkan duit banyak-banyak, pesta ini, pesta sana, pesta sini, pesta baligo, pesta, pokoknya pesta. Tapi ingat, kita punya Allah, punya Tuhan Allah. Iman Anda tidak bisa dibeli, itu hebat. Bilang, selapar apapun aku, jika harus kau beli hatiku untuk melakukan yang haram, tidak, itu baru hebat. Kalau Anda mengambil lalu Anda jika menuruti keinginan dia, Anda masuk bab ini. Anda dikasih amanat oleh agama ya. Anda dikasih amanat harus memilih yang benar. Memilih orang yang bakal menjaga umat ini loh. Menjaga umat. Memilih orang yang kenal Allah untuk memimpin urusanmu, ngurusi urusanmu. Tapi kalau engkau tidak memilih, maka Anda khianat bab ini. Jangan-jangan Anda adalah munafik. Subhanallah, kami mendengar sebuah sebuah omongan dari seseorang mendukung orang yang tidak pernah sujud, tidak pernah. Wah, pakai dalil-dalil. Al-Qur'an dipakai di situ. Sampai ilmu nahwu pun dimasukkan ke bab situ. Mendukung. Bahkan sampai berani ngomong yang ke ibu bapak harus berani milih dia misalnya. Ini ajib urusan pemilihan nih. Kalau milih Rasulullah itu sudah selesai. Milih orang-orang yang dekat dengan Allah dan Rasulnya. Kalau biarpun ibu dibilang kafir, biarpun ibu dibilang fasik, pilih ibu dia. Nah, ini kok masih ketukar ukuran kefasikan ini. Fasik yang sesungguhnya, kafir yang sesungguhnya adalah yang mendukung kekafiran. Cuman bedanya tersembunyi dalam hati. Maka ridha bil kufri kufrun, rela dengan kekafiran, kafir. Cuman bedanya kafir ada yang tampak di lidah, ada yang tersembunyi di hati. Kalau Anda merasa bangga dengan kekafiran, maka sesungguhnya Anda telah punya kekafiran. Hanya bedanya apa? Kalau ditutupi dengan sholat, dengan puasa, dengan pondok pesantren Anda, maka kekafiran Anda tersembunyi di dalam hati Anda, itulah munafik, na'udzubillah. Ada kekafiran yang sesungguhnya, yaitu saya tidak terima Nabi Muhammad, saya tidak terima Islam. Saya tidak terima Islam, saya tidak terima Nabi Muhammad, kafir yang sesungguhnya. Tapi ada kafir yang tersembunyi, yaitu di dalam hati, ditutup dengan sholat, ditutup dengan puasa, wa in sholat, wa in soma. Biarpun dia ahli puasa, ahli sholat, biar, artinya apa? Biarpun dia secara lahirnya adalah seorang yang muslim, tapi ternyata sepak terjangnya adalah mengganggu orang Islam, itu adalah pancaran dari hatinya, dialah munafik. Dan sekarang Anda harus berhati-hati dalam hal ini. Jangan sampai Anda punya ungkapan yang merugikan umat Islam. Umat Islam. Jangan sampai Anda punya ungkapan yang merugikan Islam. Jangan sampai Anda punya perilaku merugikan umat Islam. Jangan sampai Anda punya perilaku yang merugikan Islam. Ini harus waspada. Kalau Anda punya perilaku yang merugikan Islam, jika Anda sadari berarti itu dari kemunafikan. Tapi kalau namanya tidak sadar, ya namanya orang tidak sadar. Melakukan dosa dan sebagainya, kepleset dalam dosa, itu adalah orang manusia. Tapi setelah itu sadar, astagfirullahaladzim. Cuman repotnya lagi ini memang karena sudah kemunafikan mendarah daging, sudah menyatu dengan hatinya. Sehingga biarpun diingatkan masih membela kebatilannya. Ini ada model-model semacam ini. Ada pada zaman Nabi SAW. Musailamah al-Kadzab, ini adalah pendusta pada zaman Nabi. Sampai setelah wafatnya Nabi, malah diam. Lebih dahsyat lagi, diingatkan tidak bisa. Pendusta-pendusta. Bukan orang biasa, orang-orang besar. Bahkan ada tokoh-tokoh yang memang dari dalam dirinya memang telah kuat kemunafikan. Biarpun duduk dengan Nabi pun ternyata tidak bisa dibaik. Malah kedekatan dengan Nabi adalah upaya untuk mendapatkan keuntungan. Jadi begini, karena dia tahu Nabi prospektif ini. Ini Muhammad kayaknya semakin hari semakin berjaya ini. Maka dalam berpolitik, kalau begitu aku harus dukung Muhammad dulu nih. Untuk tujuan pribadinya. Mendukung Muhammad dulu, ini kita harus dukung Muhammad, setelah itu nanti Muhammad kalau mati, saya akan tampil. Betul Musailamah al-Kadzab. Mula-mula seolah-olah dukung Nabi Muhammad SAW. Munafik. Musailamah adalah dari pendusta yang sesungguhnya. Ada nanti Abdullah bin Ubay bin Salul, munafik. Seolah-olah mendukung Rasulullah, tapi ternyata di dalam hatinya ada keinginan untuk kepentingan dirinya sendiri, dan ini akan terjadi dari setiap masa. Maka Anda diuji ini semuanya untuk jujur dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ingat, hati kecil Anda terus Anda berdiskusi dengan kebenaran yang ada di dalam hati Anda yang telah Allah kirimkan kepada Anda. Benar enggak milih orang itu? Jangan sekali-kali Anda memilih sesuatu hanya karena Anda dibeli dengan harta. Atau diberi pangkat, atau diberi pekerjaan, lalu Anda akan menjual agama Anda, itu hakikat kemunafikan. Nauzubillah. Dan kemunafikan tempatnya adalah di dasar neraka jahanam. Maka waspada kita saat ini. Harus waspada. Negeri betul-betul luar biasa ya. Mengerikan saat ini. Kita selalu digoda dengan yang demikian ini. Nah, kalau orang munafik pada zaman Nabi kan hebat. Macam-macam. Sampai yang paling besar kaum munafik yang sampai dihancurkan programnya oleh Rasulullah adalah apa? Orang munafik-munafik yang membuat. Kalau zaman sekarang buat pondok pesantren. Ya, atau lembaga keagamaan, organisasi Islam misalnya begitu. Dulu adalah masjid. Jadi ada ceritanya pada zaman Nabi, orang-orang munafik membangun masjid. Lah kalau bangun masjid gimana? Bangun masjid, masa orang larang bangun masjid? Kalau bangun selain masjid kan karuan kelihatan ya. Sanggar apa? Oh ya, sanggar tari atau sanggar apa ya? Oh jelas. Ini bangun masjid, mihrabnya mandip ke kiblat. Ada nuni Allah, ada tahu macam-macam masjid. Atas nama Islam, ini serem. Akan tapi ternyata di dalamnya untuk diskusi menghancurkan Islam. Karena apa? Di situ ada orang-orang di luar Islam, Yahudi, kumpul ada di situ dan orang Islam. Dan yang mendukung pembuatan masjid juga dari orang di luar Islam sana. Akhirnya Pak, orang Islam yang sering mondar-mandir sesaat datang ke masjid ini lalu datang ke Rasulullah. Rupanya datang ke Nabi Muhammad untuk mencuri informasi. Lalu disampaikan kepada orang Yahudi. Akhirnya Pak, yang tidak boleh disampaikan, disampaikan. Nah ini yang menjadikan repot Nabi Muhammad SAW. Nabi kalau berurusan dengan orang kafir gampang. Tapi ketahuilah di saat berurusan dengan orang munafik susah. Karena apa? Orang munafik pakai baju-bajunya Islam. Dia berkumpul dengan orang Islam. Mau dibunuh, nanti orang kafir akan mengatakan Muhammad membunuh sahabatnya. Bingung betul dengan orang munafik. Biarpun Allah memberitahu itulah orang munafik, tapi ternyata dalam menangani orang munafik, Nabi menemukan kerepotan. Repot menang. Dia sujud dengan kita. Dia adalah pemimpin, anggap saja pondok pesantren misalnya. Kalau zaman itu kan tokoh juga gitu. Tapi ternyata munafik. Bagaimana tahu munafik? Dia lebih mendukung orang di luar Islam. Mendukung orang di luar Islam. Mendukung orang di luar Islam, lihat. Dalam urusan kepemimpinan, urusan macam-macam. Tapi ingat, kita pun juga tidak boleh mengganggu orang di luar Islam. Itu kan Islam yang sesungguhnya. Kalau kita mengatakan tidak boleh mendukung pemimpin di luar Islam, ini permasalahannya bukan berarti kita harus zalim kepada tangga kita yang kafir. Oh tidak. Kalau ada orang Nasrani hari ini, mungkin Anda mendengar suara ini. Anda orang Nasrani, Anda sakit misalnya, Anda tidak punya duit, lalu datang ke pondok ini, Anda minta bantuan, akan kami suarakan untuk dibantu kok. Dan kami pastikan ini, akan kami bantu semampu kami. Sebab apa? Dia bukan musuh kita di dunia ini. Orang yang berbeda agama bukan harus kita jadikan musuh, tidak. Tapi urusan memilih pemimpin, memilih tokoh, memilih orang yang bakal ngurusi urusan kita, sudah kita bahas pada surat Maidah. Nah ini termasuk bentuk amanat Anda dengan agama Anda. Saya fokuskan ke arah ini. Amanat Anda kepada agama Anda adalah menjaga agama Anda. Yang menjaga sesungguhnya adalah Allah. Akan tapi kalau Anda menjaga, Anda akan dijaga oleh Allah. Intan surullah yansurkum. Kemudian yang terakhir, hadis terakhir. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, dari Sayyidina Jabir bin Abdullah, qala, beliau berkata, qala li Rasulullah. Rasulullah berkata kepadaku. Qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah bercerita kepadaku, pernah berkata kepadaku, laqad ja'a malul bahraini ataituka hakadha wa hakadha wa hakadha. Nanti kalau ada upeti atau harta datang dari Bahrain. Bahrain itu wilayah mulai dari Oman sampai Imarat, itu disebut Bahrain pada zaman dahulu. Wilayah yang sangat luas. Nah, di situ waktu itu ada sebagian belum masuk Islam. Sehingga mereka punya kewajiban bernegara. Sehingga orang di luar Islam yang hidup di tengah-tengah kaum muslimin, mereka wajib membayar jizyah. Upeti. Ingat, orang di luar Islam yang hidup di dalam komunitas naungan kaum muslimin, mereka wajib membayar jizyah, upeti. Dan orang di luar Islam kadang juga menggunakan istilah jizyah ini sebagai alat untuk mengatakan Islam itu diskriminatif, membeda-bedakan. Oh tidak, Islam sangat adil. Karena apa? Negara Islam itu di dalamnya adalah ada orang kafir. Maka orang kafir ini wajib membayar jizyah untuk apa? Untuk menopang negara. Kalau orang Islam punya kewajiban membayar zakat, nggak ada perbedaan di sini. Bahkan harus difahami, yang namanya jizyah itu sangat lebih ringan, jauh lebih ringan dibanding zakat. Jizyah lebih ringan daripada zakat. Ini harus difahami. Kemudian lagi, zakat itu seorang imam pun tidak bisa membatalkan. Tidak boleh seorang imam mengatakan, Pak Haji, kamu saya bebaskan nggak bayar zakat. Oh nggak boleh. Tapi kalau jizyah, karena ada pandangan tertentu, seorang imam, seorang pemimpin bisa mengatakan, Bapak, jizyahmu dikurangi separuh. Boleh? Atau bahkan dibebaskan. Karena mungkin dia adalah seorang tokoh yang diharap keislamannya, bisa membawa orang Islam, orang kepada Islam yang banyak. Maka dibebaskan. Boleh. Kalau jizyah boleh dijatuhkan, dibebaskan. Tapi kalau zakat tidak. Jadi ini ada keseimbangan. Kan hidup dalam satu negara. Siapa yang membiayai pengaman-pengaman negara dari tentaranya dan sebagainya, kalau bukan negara. Negara membiayai dari mana duitnya? Dari rakyat. Dari mana itu semuanya? Dari usaha negara, iya. Di antaranya adalah kaum muslimin nanti, misalnya, mendapatkan apa? Memberikan zakat, lah kalau orang kafir bayar jizyah. Lah ini, kadang-kadang memandang jizyah ini adalah sebagai diskriminasi. Bukan. Ya enggak mungkin dong orang Islam, Anda, misalnya ada seorang kafir, hidup di komunitas kaum muslimin. Lihat. Dia mengambil fasilitas jalan-jalan, WC umum, segala macam, keamanan, lampu-lampu di jalan-jalan, dia pakai. Kemudian setelah itu apa? Dia enggak boleh bayar apa-apa. Karena apa? Dia kaum minoritas dan sebagainya. Dia enggak boleh bayar. Umat Islamnya bayar, ya kan? Dia enggak adil dong kayak begitu. Dia bayar jizyah. Cuman jizyah itu adalah sebagai kewajiban dia bernegara dong. Dia kan ikut negeri kita. Dan dia dihormati setelah itu. Sama. Dihargai. Nah ini, kadang kesalahpahaman orang memahami jizyah. Soalnya kalau jizyah ini bayangan upeti-upeti di negeri kafir lah ini. Jizyah di dalam Islam memang bisa kita terjemahkan sebagai upeti. Tapi bukan negeri kafir yang menjajah seperti Indonesia waktu dijajah oleh mana bayar upeti terus. Mengirim rempah-rempah sampai nyungsep. Enggak gitu dong. Itu kan bukan agama Islam. Enggak tahu membawa agama apa ke sini itu. Itu misalnya penjajah itu membawa agama apa misalnya itu. Ini kalau agama Islam enggak ada upeti. Mana masa ada upeti dikirim ke Gujarat sana atau ke Hadramut sana gara-gara ulama Hadramut yang enggak ada. Dan agama Islam itu semua negara adalah milik kita. Selagi di situ ahlinya bersyahadat asyhadu alla illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah adalah kampung kita. Nah, ini. Jadi ada upeti. Nah, ini ceritanya Rasulullah pernah menjanjikan jizyah, menjanjikan kepada Jabir, karena Jabir termasuk pejuang dan orang yang berhak. Lalu Nabi mengatakan, untuk bagianmu nanti saya ambilkan kalau ada datang apa? Datang harta jizyah dari Bahrain, upeti dari Bahrain. Ingat, upeti dalam Islam jangan digambarkan waktu kita nonton cerita-cerita zaman dulu, kisah Majapahit, Brawijaya, tentang ada upeti, negara yang ditaklukkan bayar upeti. Upeti apa? Upeti buah coklat, upeti emas, upeti ini. Bukan begitu. Bukan begitu. Akan tapi lihat, itu adalah kewajiban bernegara. Sebagai kepatuhan kepada negara dan untuk fasilitas umum yang mereka gunakan diambilkan dari itu semuanya. Nah, Nabi pernah menjanjikan yang demikian. Kalau nanti datang, hey Jabir, kalau sudah datang sesuatu, datang harta dari Bahrain nanti, kamu akan aku beri begini, begini, begini. Tiga kali. Begini, begini, begini. Falam yaji ma'alul Bahraini hatta qubidun Nabi. Ternyata harta dari Bahrain itu tidak nyampe-nyampe. Sampai Rasulullah wafat. Falam ja'a ma'alul Bahraini, akhirnya setelah Rasulullah wafat, datanglah harta kiriman dari Bahrain tersebut. Nah, Amar Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian Sayyidina Abu Bakar yang menjadi khalifah memerintahkan fanada, maksudnya menyeru. Sayyidina Abu Bakar menyeru setelah Rasulullah wafat. Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah lalu naik mimbar dan berkata, "Mangkana lahu inda Rasulullah idatun au dainun falyatina." Barang siapa di antara kalian ini ada yang pernah dijanjikan Nabi untuk diberi sesuatu, atau Nabi pernah punya utang kepada kalian, hendaknya datang akan kami selesaikan. Dan ini Rasul, amanat. Amanatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sama, kita sebagai seorang anak pun demikian. Kalau ada orang tua meninggal dunia, apa, tolong tanyakan, siapa yang pernah punya urusan dengan ibu bapak saya? Yang pernah bapak saya utang, tolong datang ke saya. Atau bapak ibu saya pernah janji, datang ke saya. Falyatina, datang kepadaku. Sayyidina Abu Bakar khalifahnya Rasulullah. Fa'ataitu, kemudian Sayyidina Jabir bin Abdullah karena memang pernah dijanjikan oleh Rasulullah. Fa'ataitu, lalu aku datang kepada Abu Bakar. Waqultu lahu, dan aku ceritakan kepada Abu Bakar, inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi pernah berjanji, qala li kada wa kada, bahwasanya Rasulullah pernah menjanjikan aku kalau datang harta dari Bahrain aku akan diberi begini, begini, begini. Lah, kemudian Sayyidina Abu Bakar langsung fahatha li hadhiyatan. Kemudian Sayyidina Bakar mengambil dari harta itu dengan genggaman begini. Karena Nabi pakai isyarat genggam. Kalau isyaratnya genggam, sampai cara memberinya pun juga enggak pakai itu, dengan genggam ya genggam. Jadi duit, dinar atau dirham, maupun duit di genggam begini. Satu. Setelah satu, fa'adattuha, kemudian aku hitung. Setelah saya hitung kurang lebihnya 500. Di situ dia disebut 500 apa? Mungkin 500 dirham atau 500 apa? 500. Khamsumiyah. Faqala li, kemudian Abu Bakar mengatakan, khud mithlaiha, ambil dua lagi. Ambil dua lagi. Karena Nabi mengisyaratkan begini, begini, begini. Tiga kali. Muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maka kalau diambil faedah daripada hadis ini, begitulah. Orang-orang mulia seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq selalu menjalankan amanat. Dan termasuk, ini kisah yang selalu juga dijadikan sebab permusuhan antara kaum muslimin yang dihembuskan oleh sebagian orang, kisah Tanah Fadak. Rasulullah pernah meninggalkan tanah di Fadak sana. Lah itu katanya Sayyidina Abu Bakar zalim kepada Siti Fatimah, itu kan tanah ahli baitnya Rasulullah. Lah kok diambil? Abu Bakar enggak mau. Abu Bakar tidak mau. Lah Abu Bakar waktu tidak membagikan tanah Fadzak untuk Siti Fatimah, Siti Fatimah kan putri Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar tidak mau, bukan karena kebencian, bukan, karena amanat. Karena Nabi pernah bersabda, Nabi tidak meninggalkan apa-apa. Harta yang ditinggalkan oleh Nabi adalah untuk kaum muslimin. Maka Sayyidina Abu Bakar berpegang. Loh, tapi Siti Aisyah, Siti Fatimah jahat dong, kok ngerebut tanah Fadzak? Oh enggak, waktu Siti Fatimah meminta itu sebagai seorang mukminah mengambil haknya. Dipikir itu adalah haknya. Setelah dikasih tahu oleh Sayyidina Abu Bakar, ya sudah selesai. Oh iya, oh ayahandaku ngomong begitu ya. Kan begitu, ibaratnya begini. Anda sebagai seorang anak, menjadi pewaris. Ada mobil 1, 2, 3 milik bapakmu, ayah ibundamu. Tatonya apa? Ayahmu sudah pernah berwasiat. Atau ngomong kepada seorang tokoh dan sebagainya. Dengan saksi-saksinya. Atau orang yang bisa dipercaya. Mobil yang nomor ini nanti diberikan untuk orang fakir yang ada di sana, dijual untuk yatim piatu. Baik. Maka Anda menganggap mobil itu adalah milik Anda, bakal diwarisi oleh anak-anak. Wajar Anda menganggap itu harta yang harus Anda warisi. Cuman setelah ada keterangan bahwasanya ada saksi nih, ada tulisannya hitam di atas putih, atau orang nagih hutang tadi itu, kan begitu. Maka harus Anda dengar dong begitu. Begitulah Sayyidat Fatimah Az-Zahra. Jangan sampai Anda menganggap Sayyidina Abu Bakar merusak, lalu mengingkari, lalu berbuat dolim kepada Siti Fatimah, sehingga tanah Fadak itu tidak diberikan Siti Fatimah. Itu kedoliman daripada siapa? Daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ini tidak benar. Sayyidina Abu Bakar menjalankan amanat dari Nabi SAW. Tidak. Seperti halnya begini. Kalau selagi Nabi pernah berpesan, ya dikasihkan Sayyidina Jabir bin Abdullah. Nah, Siti Fatimah menuntut. Nabi Siti Fatimah menuntut sesuai dengan waktu itu yang beliau ketahui bahwasanya semua anak mewarisi dari bapaknya. Setelah dikasih tahu oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq bahwasanya ini Rasulullah tidak meninggalkan apapun, dan apapun yang ditinggalkan Rasulullah adalah untuk kaum muslimin semuanya. Selesai Siti Fatimah. Kemudian dikatakan, wah itu isu macam-macam. Katanya Siti Fatimah marah dengan Sayyidina Abu Bakar sampai tidak mau berbicara 6 bulan. Dia disebut oleh hadis riwayat Muslim dan riwayat Bukhari. Siti Fatimah itu tidak berbicara bukan karena marah. Siti Fatimah itu setelah wafatnya Nabi Muhammad berduka luar biasa. Sangat berduka. Bukan ngurusin, na'udzubillah, Siti Fatimah ngurusi tanah Fadzak ini. Seolah-olah ini menyanjung, ini ada sekelompok orang yang ingin menyanjung Siti Fatimah Az-Zahra, ternyata merendahkan Siti Fatimah. Siti Fatimah berebut sama Sayyidina Abu Bakar gara urusan tanah Fadzak. Putri Rasulullah berebut dunia. Putri Rasulullah itu adalah Sayyidat Nisa fil Jannah. Dia adalah ratu di surga oleh Siti Fatimah. Siti Fatimah adalah orang yang sangat dicintai Rasulullah. Orang pertama yang menyusul ke surga dari keluarga Rasulullah adalah Siti Fatimah Az-Zahra. Maka itu akidah menyesatkan, mencaci Abu Bakar, seolah-olah mengangkat Siti Fatimah, tatonya merendahkan Siti Fatimah Az-Zahra. Siti Fatimah Az-Zahra alaiha salam adalah orang yang sangat dicintai Rasulullah. Maka jangan, awas nanti ada tanah Fadzak. Ini dusta. Orang-orang yang mengatakan diri ada pecinta Rasulullah, pecinta Siti Fatimah, pecinta Ahli Bait, menyebutkan diri adalah seorang Syiah pecinta ini, tapi ternyata merendahkan, enggak. Siti Fatimah Az-Zahra, coba lihat, itu menukil katanya Muslim, Siti Fatimah marah, durhaka, murka kepada Abu Bakar, enggak ada riwayat itu. Masalah diam, tidak berbicara dan sebagainya, bukan berarti permusuhan. Karena Siti Fatimah waktu itu berduka, sampai dikatakan hidup Siti Fatimah waktu itu betul dikuasai duka, menanti hari yang dijanjikan oleh ayahandanya. Waktu dibisikin, engkau adalah orang pertama yang bakal menyusulku, senang ditunggu hari itu. Mikirin tanah Fadzak. Ini adalah isu-isu yang disebarkan, ini dihembuskan untuk menanamkan kebencian kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Antara Sayyidina Abu Bakar dengan Siti Fatimah adalah hubungan yang luar biasa indah. Satu sahabat Nabi, satu adalah ahli bait Nabi SAW, semua adalah ahli surga. Maka awas, hati-hati. Kalau Anda menemukan kelompok yang mendiskreditkan Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, ketahuilah itu kelompok sesat. Atau sebaliknya, yang mencaci Siti Fatimah dengan kisah semacam ini. Siti Fatimah adalah orang yang mulia, dijaga oleh Allah. Dia terjaga, mahfud. Seperti Abu Bakar juga terjaga. Memang kita tidak katakan mereka maksum, karena maksum hanya Nabi saja. Akan tetapi hal-hal yang demikian. Tidak, Siti Fatimah Az-Zahra bukan gila dunia urusan tanah Fadzak. Ini, karena apa? Sayyidina Abu Bakar menjalankan itu karena amanat. Dan terjadi kepada Sayyidina Jabir bin Abdullah. Sayyidina Abu Bakar ngerti ini adalah amanat bahwa Sayyidina Jabir pernah dijanjikan Rasulullah untuk diberi. Maka Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar pun memberi sesuai dengan amanat. Ini bab menjalankan amanat agar tidak ditagih nanti. Semua amanat akan ditagih nanti di akhirat. Semoga Allah menjadikan kita orang yang jujur dalam berbicara.

Makanya takut sama rombongan nanti ini. Hah? Kita suka main-main syariat. Hati-hati, agama Islam mengajarkan, mengagungkan syariat. Ini biasanya juga bualan para ahli tasawuf itu, na'udzubillah, sufi. Sufi yang palsu, sufi syar'i, sufinya Imam Ghazali, sufinya Imam Haddad. Itu sufi yang benar, kalau sudah sufi palsu, sufi bualan ini ngaco. Sudah ngarah ngentengin agama dan sebagainya. Minuman kan sudah apa-apa, minum aja. Minum keras adalah haram-haram. Ingat ya? Lah itu sesuatu yang mengkafirkan, menjadikan dia kafir, cuma untuk kita hukumi sebagai seorang murtad yang sesungguhnya, perlu namanya istitab, kita minta untuk tobat. Kalau dia masih bersikeras dengan guyonannya itu, berarti dia kafir benar. Kalau dia ngomong, oh guyonan, berarti lidahmu, perlu ditakzir. Maka ada orang ngomong guyonan, kalau dalam agama, kalau agama ini adalah ditegakkan, saya ditakzir. Yang guyonan-guyonan tadi dicambuk dia, di depan umum, biar orang tahu, ngapain nih, itu santri al-bahjah itu, saya tidak mau ngebahas santri lain. Kok dicambuk kenapa? Oh dia guyonan urusan syariat. Tes, selesai. Biar tahu yang lainnya, harus ada takzir. Kalau enggak nanti orang sering guyonan. Kadang-kadang guyonan itu jadi dinukil. Ustaz ini nginukil guyonan. Guyonan di atas mimbar. Na'udzubillah innallah. Ya. Semoga Allah mengampuni semuanya dan berikan kesadaran. Agar tidak main-main tentang agama. Wallahu a'lam bissawab. Baik, ada pengumuman. InsyaAllah. Ya, pengajian, adakah pengajian remaja putri di Islamic Center 26 Jumatil Awal atau 23 Februari. Kajian Al-Bahjah Kuningan Jumat malam Sabtu yang akan datang. 28 Jumatil Awal di Masjid Syiarul Islam Kuningan. Sabtu, Jumat malam Sabtu. Majelis Muslimah Kuningan Sabtu tanggal 28 Jumatil Awal. Sabtu siangnya adalah jam 13. Kalau kami malam Sabtunya, Jumat malam Sabtu habis Isya. Kemudian juga kami informasikan untuk bisa bergabung dalam dakwah secara aktif semuanya. Anda harus ikat diri Anda sendiri dengan program kemuliaan. Ya, kalau kami berusaha mengikat Anda. Tapi biarpun Anda diikat, kalau Anda tidak mau juga enggak akan terikat dengan kemuliaan. Maka hendaknya Anda siap untuk diikat program kemuliaan. Untuk bisa berjuang di sini dengan tenaga Anda, pikiran Anda, termasuk kami ingin mengikat biarpun pakai benang yang sangat kecil tapi nyambung yang penting. Jadi itu dengan dana sedekah sekecil apapun, rutin tapi didata, yang biasa sedekah banyak tetap berjalan, rutin mendaftar. Anda ungu rutinan sebulan 1000, sebulan 2000, sebulan 5000. Dari itu faedahnya besar yang kami hadirkan program ini karena kami mengikat ingin bahwasanya Anda setiap saat ingat dengan program ini. Sehingga pada suatu ketika Anda di saat melihat pondok ini Anda merasa memiliki dan Anda merasa punya keyakinan bahasanya aku punya bagian daripada ini, semoga ini menjadi keselamatanku. Nanti saat pondok ini bisa masuk surga bareng-bareng gara-gara gitu. Saya numpang di atas. Saya ngikut ya. Nah, karena saya ngajak, saya ngikut. Saya ngajak kan masa enggak diajak nanti? Masa ngajak-ajak ditinggal Bu Yayah ya enggak deh. Saya ingin, maka Anda daftarkan. Segera daftarkan dan nanti uang itu akan dijemput. Enggak usah, pokoknya yang paling ringan bagi Anda. Yang paling Anda bisa istiqomah, yang paling enggak ganggu urusan dapur Anda, yang paling enggak ganggu urusan anak sekolah. Berapa sih? 1000, 2000, 3000, 4000? Pokoknya paling ringan deh. Tergantung masing-masing. Dan ingat, kami selalu mengingatkan orang ikhlas adalah orang yang tidak pernah merasa malu jika diketahui dia bersedekah sedikit. Saya cuma 2000 saja. Jangan bilang 2000 karena hatimu yang penting. Kemudian juga BMT, ada BMT ini, mohon ya bagi orang yang punya dana disimpan di tempat-tempat lain, khususnya tempat yang banyak apinya, ada riba dan sebagainya, Anda sudah berpikir untuk hijrah dengan dua niat. Pertama adalah hijrah dari kehinaan menuju kemuliaan, yang kedua untuk menopang, mendukung agar berkembang BMT ini yang insya Allah akan ditangani ahlinya dan Anda pun bisa menjadi kontrol syariah secara aktif ya. Anda bisa bergabung bersama kami di sini. Ini BMT. Kemudian Infak Center tetap masih berjalan. Kami himbau kepada siapapun yang jauh bisa mengirim melalui Infak Center di BSM Bank Syariah Mandiri rekening 272004200092. 272004200092. BSM Bank Syariah Mandiri atas nama Yayasan Al-Bahjah kode bank 451. Baik, kemudian kami himbau untuk bergabung dengan ini, semoga adalah satu upaya kebersamaan. Kita akan subuh berjamaah sekota Cirebon ya. Insyaallah nanti di Masjid Raya At-Taqwa Kota Cirebon, Jumat 27 Jumadil Awal atau 24 Februari 2017. Jadi setelah mulai dari tahajud, kemudian sholat subuh berjamaah di sana, setelah itu ada tausiah. Kami akan sampaikan tausiah sedikit ya. Mohon menyisihkan waktu untuk bisa mendukung program ini, dan kami berharap belajar dari tempat itu nanti semua, mulai dari Pak Lurah, Pak Kuwu-Kuwu yang mendengar suara ini, Anda bisa membuat gerakan kuliah subuh di desa ini, atau Pak RT-nya kuliah subuh di musola ini ya, khususnya berjamaah ini. Karena orang yang sholat subuh berjamaah ini ada jaminan dari Allah, akan dijaga oleh Allah sepanjang hari nanti. Ini nanti dia biasakan ya di Masjid At-Taqwa Kota Cirebon insyaallah. Ini adalah gabungan dari semuanya. Gabungan dari semuanya, dari pejabatnya, ulamanya, kemudian juga itu dari keamanan negara, dari polisi dan tentaranya, ormas-ormas yang lain bergabung di situ semuanya, dan hendaknya Islam seperti itu. Dan itu adalah insyaallah mukaddimah. Mukaddimah kejayaan Islam nanti ya. Mukaddimah bersatunya ulama, umara, kemudian keamanan-keamanan negara, dari kepolisian ada di situ juga, dari tentara juga ada di situ, ormas yang lain. Itu juga kumpul di situ, ormas-ormas yang lain, dan ini adalah keindahan Islam insyaallah ya. Baik, ini saja yang bisa kami sampaikan. Kita tutup dengan doa. Habis ini ada pengakad nikah, dan kami sudah berapa minggu kami tidak berjabatan tangan dengan para jamaah. Mungkin setelah akad nikah kita akan berjabatan tangan, salaman setelah itu insyaallah. Jadi kita akan nikah sebentar, adakan akad nikah, langsung kita salaman seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahummarhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la tahdhulna wa afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tusir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah muliakan kami di dunia dan di akhirat ya Allah. Ya Allah muliakan kami ya Allah dengan kejujuran di lidah kami, ketulusan di hati kami, kebaikan dalam perilaku kami ya Allah. Jauhkan kami dari berdusta dalam bertutur kata ya Allah. Jauhkan kami dalam berkhianat ya Allah atas amanat-amanat ya Allah. Jauhkan kami ya Allah dari ingkar janji ya Allah. Lebih lagi janji antara kami denganmu ya Allah. Janji untuk patuh kepada syariat kekasihmu Nabi Muhammad. Bantu kami untuk menepati janji-janji itu ya Allah. Bantu kami untuk menjalankan amanat-amanat itu ya Allah. Kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari berkhianat, dan kami mohon jika ada di antara kami yang bisa berdusta, yang biasa berdusta atau beringkar janji atau khianat, kami mohon ya Allah, berikan kesadaran kepada mereka dan ampuni ya Allah. Jangan terus menerus ya Allah sifat buruk itu ada pada mereka. Kami takut menjadi kemunafikan yang sesungguhnya ya Allah. Kami mohon bersihkan hati kami dari kemunafikan, bersihkan hati kami dari kemunafikan ya Allah, sehingga hati kami bisa melihat kebenaran sebagai kebenaran dan kebatilan sebagai kebatilan, dan memilih yang benar dan milah menjauhkan yang batil ya Allah. Kami mohon ya Allah, jaga pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Jaga pemimpin-pemimpin kami. Kami mohon ya Allah, pemimpin kami, jaga mereka ya Allah. Jika mereka adalah pemimpin ahli la ilaha illallah, berikan hidayah dan bimbingan kepada mereka. Jika mereka belum kenal Engkau dan belum kenal kekasihmu Nabi Muhammad, kami mohon berikan petunjuk kepada mereka. Seperti Engkau telah memberikan petunjuk kepada Khalid bin Walid, musuh besar Islam, akan tapi Kau beri petunjuk dan bimbingan sehingga menjadi pendukung Islam yang amat besar. Sungguh bagimu sangat mudah. Kami mohon ya Allah, berikan kepada mereka-mereka itu yang memusuhi Islam petunjuk sehingga menjadi pendukung umat Islam. Dan kami mohon ya Allah, jadikan kami pejuang-pejuang jalan kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon siapapun yang telah berjuang bersama kami, berikan kepada mereka ketulusan dan keikhlasan, ketulusan dan keikhlasan, dan kembalikan kepada mereka dengan segala kebaikan. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, jadikan kami bersama mereka ya Allah. Kami mohon ya Allah, wujudkan keindahan di masyarakat, di negeri ini ya Allah. Jauhkan negeri ini dari pertumpahan darah. Dan kami mohon jauhkan dari negeri ini siapapun yang ingin membuat kerusakan di bumi, di negeri ini ya Allah, di bumi ini ya Allah. Kami mohon jauhkan mereka ya Allah, jauhkan mereka ya Allah dengan keadilan-Mu ya Allah. Engkau sungguh Maha tahu yang terbaik untuk mereka. Kami mohon ya Allah, berikan kepada kami segala kebaikan ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayang-Mu kepada mereka, anak-anak kami, para santri, murid-murid kami. Beri jaga mereka ya Allah, dan jadikan mereka adalah hamba-hamba yang Kau cintai, hamba-hamba yang Kau cintai, yang Kau muliakan di dunia dan di akhirat. Semua yang hadir di sini, yang menyaksikan acara ini, yang mendengar suara ini, Berikan kepada mereka segala kebaikan, ya Allah. Engkau Maha tahu tentang mereka, ya Allah. Ya Allah, baik yang hadir secara langsung atau yang mendengar, menyaksikan, atau yang hadir hanya untuk menghantarkan sebagai sopir-sopir taksi, yang dagang di kiri kanan, atau yang menjaga para polisi yang ada di pinggir sana, keamanan. Berikan kepada mereka semua segala kebaikan. Ya Allah, sungguh Engkau Maha tahu tempat ini adalah tempat mulia, tempat ini tempat baik. Maka siapapun, ya Allah, yang melihat tempat ini, ya Allah, berikan kepada mereka segala kebaikan di dunia dan di akhirat, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, ampuni kami, ya Allah. Ampuni kami, jangan Kau cabut nyawa kami sebelum Kau ampuni dosa kami. Kami takut di alam barzah dengan dosa-dosa itu, ya Allah. Dan kami mohon yang sempit rizki lapangan dengan rizki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami. Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai karenamu, dengan anak yang soleh solehah yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon, ya Allah, ya Allah, yang belum menikah, jaga kehormatan kemuliaan mereka, mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang Kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat dengan keturunan yang soleh solehah yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Kami mohon, ya Allah, panjangkan, ya Allah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang, yang masih berurusan dengan riba jauhkan mereka dari riba, ya Allah. Ganti yang lebih baik, lebih halal, yang halal lebih bersih, lebih banyak, lebih berkah, ya Allah. Dan kami mohon, jauhkan kami dari sebab-sebab kehinaan, jauhkan kami dari segala keharaman, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dan panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat wal afiat. Berikan kepada kami semua khusnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon, ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu, ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.